إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يعود إلى النار أن يقذف في النار." رواه البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal, ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini dilaksanakan oleh seorang hamba, diamalkan oleh seorang hamba, maka dia akan merasakan kelezatan iman, akan merasakan manisnya iman. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai seorang melainkan cintanya dia kepada seorang karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa yakraha ay ya'uda fil kufr kama yakraha ay yuqdhafa fin nar, yaitu dia tidak suka untuk kembali ke kufuran, kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiga perkara yang seorang akan merasakan lezatnya iman. Kalau makanan atau minuman dirasakan dengan lisan, dirasakan dengan lidah, tapi untuk manisnya iman, lezatnya iman dirasakan oleh hati. Karena itu, di dalam hadis ini disebutkan yang pertama, seorang akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada semua yang ada di muka bumi ini. Cinta kepada Allah, redha kepada Allah. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan seseorang itu lezatnya iman apabila dia redha kepada Allah sebagai Rabb-nya, dia redha Islam ini sebagai agamanya, dan dia redha kepada Rasulullah sebagai Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, yang menjadi ikutan, yang menjadi panutan bagi dia. Jadi yang pertama di sini, seorang ingin merasakan lezatnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, yaitu cinta kepada Allah. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, yaitu dia redha kepada Allah. Zaqata amal iman man radhiya billahi rabba. Redha kepada Allah. Redha kepada apa? Dijelaskan, yaitu redha terhadap rububiyahnya Allah. Redha kepada uluhiyahnya Allah. Redha kepada asma wa sifat. Dan redha kepada qada dan qadarnya Allah. Apa yang dia redha? Bahwa Allah sebagai Rabb, yang setiap hari dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur alam semesta ini, pemilik langit dan bumi yang menghidupkan mematikan, dia redha. Allah Rabb satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya di langit, di bumi, dan di antara keduanya. Kemudian redha bahwa Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, sebagaimana yang kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Redha bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi, yang berhak untuk kita menyembah, untuk kita beribadah, untuk kita berdoa, dan yang lainnya hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Ini uluhiyah Allah yang setiap hari kita ucapkan minimal 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi redha bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai ilah yang kita ibadahi, dan tidak boleh seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kalau dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada siapa saja, apakah kepada malaikat, apakah kepada nabi-nabi, atau kepada wali-wali, atau kepada habib, dia palingkan ibadah itu kepada selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar, yang Allah tidak redha. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, umpamanya ada seorang yang memanggil-manggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolonglah kami, berikanlah rezeki kepada kami, berikanlah hujan kepada kami, umpamanya meminta kepada Rasulullah, maka orang ini telah berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar. Karena Rasulullah tidak bisa memenuhi panggilan siapapun juga. Yang berhak memenuhi panggilan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah yang ahlul jannah, yang pasti masuk surga yang paling tinggi, Rasulullah tidak bisa memenuhi panggilan siapapun juga, apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah Rasulullah. Siapa saja dia, apakah dia wali, apakah dia habib, apakah dia kiai, apakah dia ajengan, atau siapa saja, tidak berhak mengabulkan permintaan seseorang. Yang berhak hanya memenuhi panggilan seseorang, memenuhi doa seseorang, memenuhi pertolongan seseorang, yang dapat menyembuhkan ketika dia mengalami sakit, hanya Allah SWT. Dia harus redha Allah sebagai Rabb, dan dia harus redha Allah sebagai ilahan ma'budah. Kemudian yang ketiga, dia redha bahwa Allah yang mempunyai asma wa sifat, dan tidak ada sekutu bagi Allah, bahwa hanya satunya Allah saja yang memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik, wa sifatuhul ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita harus menetapkan nama-nama itu sebagaimana disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita harus menafikan, meniadakan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan, yang Allah tiadakan. Satu contoh, umpamanya Allah menafikan dari dirinya tentang ngantuk dan tidur yang kita baca setiap hari. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan Allah tidak disentuh oleh tidur selama-lamanya. Maka kita wajib menafikan, meniadakan. Dan itu harus kita i'tiqad, kita yakini bahwa Allah tidak ngantuk, tidak tidur selama-lamanya. Itu yang kita ucapkan. Sebelum kita tidur, kita baca ayat kursi. Ketika selesai salat yang wajib, kita baca ayat kursi. Dalam ayat kursi itu disebutkan, La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita tetapkan nama-nama Allah sebagaimana yang Allah tetapkan. Bahwa Allah itu fissama, Allah itu di langit. Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik. Yang disuruh kita berdoa dengan nama-nama itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا. Kata Allah, bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Jadi Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi, yang kita wajib menetapkan sifat-sifat itu. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang keempat, yaitu kita redha kepada qada dan qadarnya Allah, bahwa apa yang Allah sudah tentukan kepada hambanya ini pasti terjadi. Apa yang Allah tidak tentukan tidak akan terjadi, selama-lamanya tidak akan terjadi. Jadi masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Kata Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang takdir, kata Imam Syafi'i, masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Semua yang terjadi langit dan bumi sudah ketentuan Allah SWT. Apapun yang terjadi di muka bumi, di langit, di antara keduanya, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun yang luput. Dan semuanya sudah dicatat oleh Allah di kitab yang nyata. Sudah dicatat oleh Allah di kitab yang nyata. Ahsainahu fi imamin mubin. Kami sudah catat semuanya di kitab induknya, yaitu Lauh Mahfuz. Kewajiban kita redha terhadap apa yang Allah putuskan untuk kita. Apakah keputusan Allah itu manis? Apakah keputusan Allah itu pahit untuk kita? Kewajiban kita untuk redha terhadap apa yang Allah putuskan. Dan kita ingat bahwa kita sebagai seorang muslim, apa yang Allah putuskan untuk kita, insya Allah itu baik untuk kita. Apa yang Allah putuskan itu baik untuk kita. Tapi semua ini tidak lepas daripada asbab dan ikhtiar. Artinya, kita tidak bisa menerima seperti itu tanpa kita ada sebabnya, tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Umpamanya seorang itu miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa dikatakan, ya sudah ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah seperti ini, tidak bisa. Betul ketentuan Allah demikian, tapi dia harus usaha. Harus ada ikhtiar, ada sebabnya dia miskin. Dan harus dia ikhtiar bagaimana supaya dia tidak berbuat demikian. Umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa dirinya bodoh, tidak tahu tentang Islam. Dia harus belajar. Tidak bisa, saya bodoh ini karena ketentuan Allah seperti ini, saya redha dengan ketentuan Allah. Tidak bisa. Dia harus belajar, dia harus mengkaji, dia harus datang ke majelis taklim sehingga dia bisa tahu tentang Islam ini yang hak, dan dia tahu yang batil sehingga dia menjauhkan yang batil itu. Jadi tidak bisa dia diam, dia harus berusaha. Jadi tetap kita redha kepada ketentuan Allah, tapi sebab-sebabnya harus kita pahami dan juga harus ikhtiar, harus ikhtiar. Seperti umpamanya ada seorang yang mengatakan saya ingin punya anak, tapi dia tidak nikah, bagaimana dia akan punya anak? Harus ada sebabnya, berusaha dia. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Meskipun dia harus tetap redha kepada apa yang Allah putuskan, dan apa yang Allah putuskan untuk dia itu yang terbaik buat dia. Kemudian redha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari apa yang ada di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dia mencintai orang tuanya, dia mencintai anaknya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya Rasulullah SAW lebih dicintai dari semua yang ada. Bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Yaitu Allah sudah memberikan jalan, dan Rasul juga sudah menjelaskan. Untuk mencintai Rasulullah SAW, kita harus ittiba', harus mengikuti contoh Rasulullah dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepadamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang yang dicintai oleh Rasulullah harus ittiba' kepada Rasulullah. Mengikuti contoh Rasul dalam kehidupannya. Dalam beribadah, mengikuti contoh Rasulullah. Tidak boleh seorang mengadakan bid'ah-bid'ah. Mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah marah kepada orang yang mengadakan demikian. Jadi harus dia ittiba'. Ittiba'. Cinta kepada Rasulullah yaitu mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Kemudian dia tanya lagi, kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu kita membanyakkan salawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW kita membanyakkan salawat, terutama pada hari Jumat ini. Dianjurkan kita membanyakkan salawat kepada Rasulullah pada hari Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat dianjurkan kita membanyak salawat kepada Rasulullah. Dan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kita banyakkan salawat kepada Rasulullah SAW di waktu malam, di waktu siang, di hari Jumat, dan setiap waktu, setiap disebut nama Rasulullah SAW, kita menyebutkan salawat kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing manusia dari kegelapan ke alam yang terang, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita banyakkan salawat. Tapi ingat bahwa salawat ini tidak ada ketentuan dalam artian membacanya dengan bacaan ribuan atau pada hari tertentu yang ditentukan, pada malam tertentu, tidak. Yang ada ketentuannya malam Jumat dan hari Jumat masing-masing, tidak berjamaah, masing-masing membacanya. Kemudian diantaranya lagi sebagai tanda cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu kita membela syariatnya, membela sunnah-sunnah Nabi SAW. Rasulullah mewariskan Islam ini, dan Islam ini tidak sempurna tanpa sunnah. Sebagaimana Al-Quran tidak sempurna tanpa sunnah. Harus ada dua, Quran dan sunnah. Dan Quran dan sunnah ini juga harus dipahami menurut pemahaman para sahabat. Karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang mana yang sunnah, sehingga kita bisa melaksanakan yang sunnah itu. Yang mana yang beda, sehingga yang beda itu kita jauhkan sejauh-jauhnya. Karena ini bid'ah yang akan membawa ke neraka dan yang dibenci oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itu kita wajib mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Kemudian sesudah kita pelajari, kita wajib menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kita laksanakan yang mana yang sunnah-sunnah Nabi itu. Baik sunnah-sunnah itu yang wajib, maupun sunnah-sunnah itu yang sunnah hukumnya. Kita wajib melaksanakannya. Dan kita harus hidupkan. Setelah itu, kita dakwahkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum tahu tentang sunnah ini. Sehingga mereka paham bagaimana sunnah-sunnah Nabi itu. Karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang sunnah Nabi. Karena apa? Karena mereka tidak mau belajar. Karena menganggap bahwa menuntut ilmu itu cukup dengan khutbah Jumat, sudah cukup. Tidak mau datang ke majelis taklim. Dan lagi yang menganggap bahwa dia sudah punya andil dengan Islam, cukup dengan sedekah, sudah zakat, sudah infak, sudah punya andil dalam Islam. Tidak, belum. Dia harus datang dan harus belajar tentang Islam ini. Itu yang diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Rasulullah SAW, belajar tentang Islam dan datang ke majelis taklim ini. Sehingga dia paham tentang sunnah Nabi dan dia mengamalkan sunnah Nabi dan menjauhkan apa-apa yang bukan dari sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, yaitu kata Nabi SAW, seorang akan merasakan lezatnya iman. Kalau yang pertama tadi dia laksanakan, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Kemudian yang kedua, seorang akan mendapatkan lezatnya iman, merasakan manisnya iman yang kedua ini, yaitu dia mencintai seseorang karena Allah. Dia mencintai seseorang itu karena Allah, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, karena bukan hartanya, bukan karena nasabnya, bukan karena yang lain, tapi dia cinta kepada seseorang karena Allah, karena dia melaksanakan syariat Allah dan membela agama Allah, karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kita cinta karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya. Tapi kebanyakan manusia yang ada sekarang ini, dia cinta kepada seseorang karena hartanya, karena kedudukannya, karena jabatannya, bukan karena iman. Bukan karena dia melaksanakan iman. Bukan karena dia konsekuen terhadap Islam ini. Kemudian dia cintai. Bukan karena itu. Tapi dilihat, kalau dia orang kaya, dia orang mampu, dia punya fasilitas, dia punya kedudukan, jabatan, dicintai orang itu. Tapi kalau tidak, diremehkan, seremeh-remehnya, dihinakan. Dan ini yang terjadi banyak sekali kalangan kaum muslimin. Bahkan bukan saja orang yang seperti itu. Itu masih ada. Kadang-kadang dia mengaku dirinya sebagai Islam. Kadang-kadang orang kafir dia cintai. Kafir. Yang sudah keluar dari Islam. Yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Dicintai. Karena apa? Karena dia atasannya. Karena punya kedudukan. Karena kekayaan. Padahal seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Harus punya rasa barok. Berlepas diri kepada yang dilakukan orang-orang kafir. Yang benci kepada Islam ini. Bagaimanapun pendidikannya orang kafir dia. Tetap dia syarrul bariyah, kata Allah dalam Al-Quran. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka itu syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Tapi orang yang beriman, Bagaimanapun keadaannya orang yang beriman itu, meskipun dia miskin, dia tidak punya apa-apa, dia bukan pemalas, tapi dia mau berusaha untuk mencari nafkah. Dia miskin, dia tidak punya apa-apa, dia tetap kata Allah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di muka bumi ini. Maka kita mencintai seorang mukmin itu meskipun dia orang yang miskin, sebagaimana Rasulullah mencintai ashabu shuffah, meskipun dia tidak punya pekerjaan apa-apa, dia berjuang di jalan Allah, dibela oleh Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah. Karena apa? Dia khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Tapi orang kafir, meskipun dia adalah mertuanya Rasulullah, Abu Sufyan pada waktu mertuanya Rasulullah, dibenci. Karena apa? Dia kafir. Atau yang lainnya, saudaranya atau misalannya, selama dia kafir, dibenci. Jadi kita mencintai seseorang karena iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, dia memberi karena Allah, dia membenci karena Allah, dan dia menahan karena Allah, kata Nabi, faqad istakmalal iman, maka orang itu telah sempurna keimanannya. Ini yang kedua, biar cinta dan benci karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, seorang akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, apabila dia benci kepada kekafiran, dia tidak senang kepada kekafiran, dia tidak senang kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak senang untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Semua kita ingin masuk jannah. Semua kita ingin masuk jannah. Dan kita tidak suka untuk kembali kepada kekafiran. Tapi jalan-jalannya sudah ditempuh. Kita harus tempuh jalannya bagaimana untuk mempertahankan iman kita. Jangan sampai jatuh ke dalam kekufuran. Karena banyak jalan dan usaha dari orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, atau selain dari itu, berusaha bagaimana supaya kita mengikuti agama mereka. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah berfirman, وَلَنْ تَرْضَى أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Nasrani dan Yahudi tidak berhenti siang dan malam bagaimana berupaya supaya umat Islam ini murtad dari Islam ini. Bagaimana caranya? Berbagai cara mereka upayakan. Apakah dengan mass media cetak atau dengan mass media yang ada, semua mereka usahakan. Bagaimana supaya umat Islam ini murtad dari Islam? Maka kita harus waspada. Bagaimana menjaganya, menjaga iman ini? Kita datang ke majlis-majlis penyubur iman. Sehingga kita tetap dalam iman ini. Dan kita berteman, mencari teman-teman yang baik. Orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, kita jadikan sebagai teman. Untuk memelihara iman kita. Agar kita tidak jatuh ke dalam kekafiran. Waliyahubillah. Nas'alullah salam wal afiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشر المسلمين رحمكم الله سيمبلكن dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa tiga hal yang kalau kita melaksanakan tiga hal ini, kita akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, dan itu akan dirasakan oleh hati kita. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Yang pertama yaitu hendaklah ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada semua yang ada, seperti yang sudah tadi saya uraikan. Kemudian yang kedua yaitu dia mencintai seorang, cintanya dia karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukan, bukan karena yang lain. Dia cinta karena Allah. Dia benci karena Allah. Dia memberi karena Allah. Dia tidak memberi pun karena Allah. Maka orang yang kata Rasulullah, faqad istakmalal iman, maka telah sempurna keimanannya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita tidak suka kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita tidak suka dicampakkan dalam api neraka. Karena itu kita harus waspada dan hati-hati terhadap bahaya dari orang-orang yang selalu berusaha bagaimana memurtadkan kita dengan berbagai cara, dengan adat istiadat, dengan kebiasaan dan yang lainnya, dan kita harus hati-hati. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan iman kita sehingga kita tetap di dalam Islam yang hak ini. Dan cukup diaminkan yang terakhir, cukup diaminkan dalam hati saja, tidak usah ramai, tapi cukup diaminkan dalam hati.